Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dalam baca kitabul ilmi karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masuk diceritakan anak pertanyaan yang ke-104. Wasuila fadilatu syekh rahimahullah anil musajjalati sautiyati allati yusajjalu fiha al-ilm wa hal hunaka harajun min isti'maliha. Ditanyakan kepada fadilatu syekh rahimahullah ta'ala tentang rekaman-rekaman suara yang ilmu direkam di dalam rekaman tersebut. Apakah di sana terdapat sesuatu yang tidak boleh dari menggunakannya? Fa'ajaba fadilatu biqaulih, maka beliau mengatakan, la syakka annal musajjalatis sautiyata min ni'amillahi ta'ala idza kana yusajjalu biha ma yufidul muslimu fi dinihi wa dunyahu. Tidak diragukan bahwa rekaman-rekaman suara termasuk dari nikmat-nikmat Allah ta'ala. Nah, idza kana, jika direkam ilmu-ilmu tersebut di dalam rekaman yang ada, membuat seorang muslim mendapatkan faedah di dalam agamanya dan dunianya. Nah, lebih-lebih barakallahu fikum dalam kondisi-kondisi seorang yang mungkin ada kesibukan, ya, mencari ma'isha untuk keluarganya, atau tidak sempat hadir di dalam suatu majlis karena ada kebutuhan, maka barakallahu fikum dengan mendengarkan rekaman yang dia tidak hadir bisa mendapatkan faedah. Faedahnya, na'am, terus continue, tidak ada yang dia naam ketinggalan dari suatu pembahasan. Dan tentunya seorang yang merekam mendapatkan ajar yang besar karena dia jadi sebab seorang mendapatkan faedah. Wa annahu yahsulu biha ilmun kathirun mufidun, bahwa hal itu bisa dengan rekaman-rekaman tersebut bisa memperoleh ilmu yang sangat banyak, yang sangat bermanfaat. Tentunya, barakallahu fikum, kadang kita tidak bisa langsung naam duduk di depan masyaikh. Naam, tapi dengan adanya rekaman-rekaman yang tersebar, rekaman-rekaman ilmu dari para ulama, maka kita mudah ya mendengar dari faedah yang disampaikan oleh para ulama, para asatidah, ilmu apa saja dari funun al-ilm, cabang-cabang ilmu, kita bisa dapatkan sekarang walhamdulillah. Dan ini merupakan ni'amullah, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari cabang bahasa Arab banyak rekaman-rekaman yang telah tersebar. Nah, usul, fikih dan yang lainnya, akidah, tauhid, hadis, sangat banyak rekaman-rekaman yang telah tersebar dari kalangan ulama dan para asatidah. Hafizahumullah. Idza kana min ahli al-ilmi al-ma'rufin bit-tahqiqi wal-amanah wa hiya bi manzilati al-kutubil mu'allafati. Jika suara-suara tersebut yang ada di dalam rekaman dari ahlul ilmi, dari orang-orang yang berilmu, yang dikenal akan kejujurannya, amanahnya, tahqiqnya, yaitu kedalaman ilmunya, wa hiya bi manzilatil kutubil mu'allafah, maka rekaman-rekaman tersebut kedudukannya seperti kedudukan suatu kitab. Di manzilatil mu'allafah. Ya, suatu karangan yang dikarang oleh naam seseorang dari ahlul ilm. Jika hal tersebut, yaitu dari ahlul ilmi yang dikenal dengan amanah dan kedalamin ilmunya, maka rekaman-rekaman yang ada tersebut kedudukannya seperti kitab-kitab yang tersusun, yang ditulis. 6. Wa minal ma'lum annahu la ahadun yanha an ta'lifil kutub idha kanat min ahli tahqiqi wal amanah. Termasuk dari suatu yang diketahui bahwa tidak ada seorang yang melarang untuk membuat suatu karya dari kitab-kitab yang ada, jika hal itu dari orang-orang yang dalam ilmunya wal amanah, dan amanah. Wa hiya la tasuddu an kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan la tasuddu, jangan menghalangi dari seorang membaca kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya bayanun wa tafsirun li kalamillahi wa rasulih. Bal rekaman-rekaman yang ada, yang disebutkan oleh para ulama atau para asatidah, itu bayanun, menjelaskan, dan watafsirun li kalamillah, menjelaskan suatu perkara dan menafsirkan kalamullah wa rasulihi, dan kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa nashrun lima tadammanahu alkitab wa sunnatu minal ahkam. Wa nasrun, termasuk ya penyebaran, menyebarkan dari apa yang dikandung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dari hukum-hukum yang ada. Ini rekaman-rekaman yang ada seperti itu kedudukannya. Barakallahu fikum. Lakin alladhi yakhsha atau lakin alladhi yakhsha minhu anna katsiran mimma yasma'u minha yakunu mawa'idha tashtamilu ala ahaditha wa atharin dha'ifatin aw makdhubatin liqasdi at-targhibi aw at-tarhibi aw kilayhima. Akan tetapi yang dikhawatirkan dari mendengarkan rekaman-rekaman yang ada, naam, kebanyakan dari seseorang, dari apa yang dia mendengar rekaman-rekaman tersebut berisi tentang nasihat-nasihat yang mengandung hadis-hadis dan asar-asar yang lemah, bahkan yang makdzubah, sifatnya dusta, likos ditergib dalam rangka untuk memberikan motivasi di dalam suatu ibadah, di dalam suatu amalan, atau terhib membuat rasa takut atau di antara keduanya. 6. Dari kadang barakallahu fikum rekaman-rekaman seorang kebanyakan ya mereka mendengar ya rekaman-rekaman dari orang-orang penceramah pemateri yang tidak jelas. Jadi mendengarkan ya, hal-hal yang sifatnya tema-temanya mengandung atau isi-isinya mengandung hadis-hadis yang lemah dan maktubah, yang dusta. Dan ini banyak. Bagian kaum muslimin mendengarkan, ya pokoknya ini rekaman pengajian. Tidak dilihat ya siapa penceramahnya. Lebih-lebih dia tidak mengetahui dasar hadis ini lemah atau enggak. Maka jika diambil dari sumber yang dari orang-orang yang tidak jelas, maka akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Maka tak kalah ada kita untuk berhati-hati kadang perlu ditanyakan mendengar sesuatu ini ustadznya siapa? Kalau tidak dia kenal. Lebih-lebih sekarang barakallahu fikum ya WA orang ngirim. Ya, nah ini bagus ini. Nah, dikirim lagi ke teman, kirim ke. Ternyata dari ustadz yang tidak jelas. Nah, dari hizbi, dari nah, barakallahu fikum, sururi dan yang lain sebagainya. Maka jangan mudah ya untuk ya menyebarkan jika dia tidak mengetahui jelas yang menyampaikan tersebut atau pemateri tersebut. Ya. Sudah kemana-mana, oh ini dari Da'i Sururi, Afwan. Sudah tersebar, orang sudah mendengarkan. Khawatir dari sebagian yang mendengarkan, ya sudah mendapatkan syubhat dari tersebut. Dia harus tanggung jawab. Maka seorang harus berhati-hati. Ya, nah barakallahu fikum, bisa jadi isinya mengandung syubhat, dustaan dan yang lainnya yang dia tidak mengetahui. Jika pematerinya yang menyampaikan itu dari da'i-da'i yang tidak dikenal. 6. Bukan dari ahlus sunnah. Dan ini perlu diperhatikan. Ya, sangat diperhatikan. 6. والذين يسمعونها ممن لا معرفة لهم بالصحيح والضعيف يغترون بها ويخوضون بها مسلمة من غير بأس فيها ولا سؤال عنها فالله المستعان. Dan orang-orang yang mendengarkan rekaman-rekaman tersebut dari orang-orang yang tidak mengetahui akan kesahihan suatu hadis dan kelemahan suatu hadis. Sehingga yaktaruna, mereka tertipu dengan isi dari rekaman tersebut. Dan dia mengambil secara serampangan, utuh. Tanpa ada pembahasan, tanpa ada pertanyaan, ya, bertanya kepada yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini harus dihindari, ya. Sumbernya benar-benar harus diperhatikan. Dari mana sumber tersebut? Da'i siapa? Kalau da'i dari ahlu sunnah, ma'ruf, bitahkik wal amanah, maka kita dengarkan. Tapi jika enggak dikenal siapa, dari mana, ya, nah maka untuk seorang bertanya dan lebih berhati-hati. 15 atau soal pertanyaan yang ke 105. Wasu'ila fadilatu syekh rahimahullah ta'ala. Mata yunkiru ala al-mukhalif fil masail al-khilafiyyah allati baina ahli al-'ilmi. Ditanyakan kepada fadilatu syekh rahimahullah ta'ala, kapan mengingkari orang-orang yang menyelisihi di dalam masalah-masalah khilafiyah yang ada di kalangan ahlul ilmi. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, masailul khilafi naw'ani. Masalah-masalah khilafiyah itu ada dua jenis. Nau'ul awal, jenis yang pertama, nau'un yakunud dalilu fiha, yaitu dari jenis yang terdapat dalil di dalam suatu na'am pendapat. Ay al-masail, dalil di dalam suatu masalah. Waldihan, dengan jelas. Masalah itu sudah, dalil sudah jelas. La yumkin fihi ijtihad, tidak mungkin di dalamnya ada ijtihad. Fahadi yunkiru alal mukhalif fiha li mukhalafatin nas. Maka pada saat itu mengingkari kepada orang yang menyelisihi, ya, di dalam suatu pendapat karena penyelisihannya terhadap nas yang ada, dalil yang ada. Karena pendapat tersebut na'am terdapat, atau permasalahan tersebut terdapat dalil yang jelas. Wa dzalika ka halqil lihya wa isbali tsaub asfala minal ka'bain wa tafarruqi fi dinillah wa ghairi dzalika. Ya, dan hal itu seperti ka halqil lihya, yaitu orang yang menyelisihi tentang, ya, ka halqil lihya, atau yaitu tentang bolehnya mencukur jenggot, padahal ada nas yang melarang. Maka orang yang menyelisih ini adalah dia menyelisih suatu nas dalil yang sharih, yang jelas. Atau wa isbali sob, isbal pakaian, ya, sampai di bawah mata kaki dia menyelisihi dalil larangan tentang hal tersebut, berarti dia menyelisih nas. Wa tafarruq fi dinillah, dan at-tafarruq, bercerai-berai di dalam agama Allah, dia menyelisih ini. Barakallahu fikum, padahal ada dalil larangan untuk tafarruq fi dinillah wa ghairi dzalika, dan selain dari hal itu. Maka pada hakikatnya dia menyelisih an-nas, bukan masalah itu, bukan suatu pendapat itu, karena ya terdapat na'am barakallahu fikum dalil yang jelas. Lakin la yaj'alu dhalika wasilatan litashatumi wa tabaghuri la siyama ma'al ilmi bihusni niyatil mukhalif. Nah, ini jika memang benar-benar orang-orang yang menginginkan kebenaran. Akan tetapi jangan menjadikan hal tersebut sebagai sarana untuk saring tasyatum, untuk saring ya, mencela watabagut, dan saling naam membelakangi. Lebih-lebih ya diketahui baiknya niat orang yang menyelisih. Ya, mungkin bisa jadi kita husnudzon. Orang-orang yang seperti ini dilarang. Kita jangan jadikan sarana untuk mencela. Bisa jadi, barakallahu fikum, dia menyampaikan itu, dalilnya belum sampai kepadanya. Nah, mungkin hal ini perlu ada pendekatan kepada orang tersebut. Bal tu'alajul umur bi hikmatin hatta yahsul wafaq. Melainkan, ya, dilakukan upaya, ya, dengan hikmah untuk menyampaikan al-haq tersebut, sehingga dicapai kesepakatan, dicapai suatu kemufakatan dia terhadap dalil yang ada, dipahami tentang dalil tersebut secara benar. Enam, ini dari orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan, bukan menentang terhadap syariat Islam. Kalau jelas penentangan terhadap syariat Islam, orang-orang yang menentang syariat Islam dari perkara-perkara yang sifatnya ya hal yang disebutkan motong jenggot, itu jelas. Barakallahu fikum. Kita tidak toleransi terhadap orang-orang yang seperti ini. Kalau benar-benar mereka dari tokoh-tokohnya. Naam, barakallahu fikum. Dan hal itu terjadi banyak ya, dari rekaman-rekaman dari pihak mereka yang tersebar naudzubillah. Naam. Dia melakukan kias ya, dan mengambil dalil-dalil yang naam dhaif bahkan makdzubah untuk melanggengkan, menguatkan hawa nafsu mereka. Maka yang seperti ini perkara-perkara benar kita harus mengingkari orang-orang tersebut. Wa nau'u tsani, dan jenis yang kedua, yakunu fiha dalilu ghaira wadhihin, yaitu dari permasalahan yang padanya ada dalil tetapi ghaira wadih, tidak jelas. Ya, tidak jelas. Masih naam tak akan disebutkan imma li khafa'i tsubuti dalil. Bisa jadi tidak jelasnya karena apa? Tersamarkan tsubuti dalil tentang dalil tersebut. Awit dalalati, atau penunjukan ataupun dalil naam kepada permasalahan tersebut dilalahnya. Au wujudi subhatin mani'atin, atau adanya subhat yang menghalanginya. Wa ghairi dzalika au wa ghairi dzalika, dan selain dari hal itu, fahadhi la yunkiru fiha 'alal mukhalif. Maka hal ini la yunkiru fiha 'alal mukhalif, tidak mengingkari naam orang-orang yang menyelisih, seperti naam tahrik. Ya, di sebagian para ulama mereka mendapatkan ada dalil yang menyatakan lemah, kuat. Dan ini dari orang-orang para ulama yang masyhur. Tahrik. Ya, menggerak-gerakkan jari. Ya. Mereka memiliki dalil dari naam orang para ulama yang berpendapat tidak bolehnya tahrik, dan naam dianjurkan untuk tahrik. Sebutkan dalilnya. Dan hal itu kalau kita menganggap itu sama-sama kuat. Barakallahu fikum. Maka hal yang seperti ini contoh saja. Ya, maka barakallahu fikum, tidak kita ingkari orang yang menyelisih dari pendapat kita. Misalkan pendapat kita tidak boleh tahrik, maka kalau tahrik jangan diselisihi. Naam. Atau orang yang bermat tahrik, maka jangan naam diselisihi, ataupun jangan dilarang orang yang untuk ya tidak tahrik atau tahrik, dan sebaliknya. Barakallahu fikum. Li'anna qaula ahadin aw li'anna qaula ahadil mukhtalifin laisa hujjatan alal akhir wa amsilatan hadza katsiratun. Karena pendapat seorang dari yang menyelisihinya bukanlah hujah. Ya, karena tidak ini tahu na'am barakallahu fikum hujahnya dari yang menyelisih pendapatnya dalilnya seperti ini, yang menyelisih dalilnya seperti ini. Yang dalil itu bisa jadi memiliki kesamaran ya, ataupun ad-dalalah menunjukkan ya banyak ini dalil ini untuk ini, faedahnya untuk ini. Atau adanya masih subhat di dalil tersebut. Orang yang masih subhat. Memiliki subhat. Nah, tersamar maksudnya. Dalil yang masih tersamar. Maka yang seperti ini bukan hujah bagi yang lainnya. Maka perkara yang seperti ini penting untuk kita ketahui. Ya, dari kalau na'am kita belajar na'am fikih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ke 106, wasu'ila fadilatu syekh idza arada al-insanu hifdzal qur'ani fi madza atau fa bimadza tansahunahu. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, jika ada seorang yang mau menghafal Al-Qur'an, maka apa yang engkau nasihati kepada orang tersebut? Apa nasihatnya kepada orang yang mau menghafal Al-Qur'an? Fa ajaba fadilatu biqauli, maka beliau mengatakan allazi nansahuhu bihi ayyabda'a minal baqarah. Yang aku nasihatkan kepadanya untuk dia memulai dengan surat Al-Baqarah. Illa idza kana hifdhuhu minal mufassal azhala lahu falyakun minal mufassal. Kecuali jika dia menghafal dari surat yang mufassal, yang ya pendek, ya dari yang pendek dulu. Naam. Lebih mudah, maka hendaklah dia yang mulai dari yang mufassal tersebut, ya dari juz yang dari belakang itu mufassal. Ya, juz 30, juz 29, 28 ini ya, ayat yang mufassal. Nah, kalau Al-Baqarah nah sudah berapa halaman? Tayyib. Kalau mufassal ya terpotong dengan ayat berikutnya, terpotong dengan ayat berikutnya. Nah, ya, dan itu dari belakang. Maka ada seorang yang lebih mudah dengan itu, maka dimulai dengan yang mufassal. Li'anna ba'dhan nasi yashulu 'alaihi al-hifdhu min al-mufassal min ajli qasri suwarihi wa ayatihi wa qawnuhu yasma'uhu min al-a'immati fil masajidi katsiran. Naam. Karena sebagian manusia mudah menghafalnya dari yang mufassal. Dikarenakan pendeknya surat-surat tersebut. Ya, paling-paling 2 halaman, 3 halaman, ya, setengah halaman. 6. Dan kondisinya, keadaannya karena apa? Surat-surat mufassal itu, seorang sering mendengar dari imam-imam yang ada di masjid. Ya, di antara imam-imam di masjid bacanya surat-surat yang mufassal. Al-Baqarah orang lari, man. Nah, imam-imam karena jarang kita mendengarkan imam-imam yang membaca dari surat Al-Baqarah dari masjid-masjid yang umum. Nah, lebih-lebih kalau ya setengah juz dari Al-Baqarah misalkan enggak pernah. Nah, maka yang sering dibaca oleh imam-imam yang ada di masjid adalah surat-surat yang mufassal. Ya, juz 30, juz 29, itu pun separuh kadang. Nah, yang paling seringnya ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah. Ini yang sering kita dengar. Maka tak kalah sering dengar itulah seorang akan lebih mudah menghafalnya. Fa idza kana hadza sahlan alaihi, maka jika hal itu merasa mudah baginya, fal yabda bima huwa azhal, maka mulailah dengan yang paling mudah. Nah, ini tarekat untuk seorang belajar untuk menghafal, belajar dari cabang-cabang ilmu yang lain, falyabda bil ashal, maka mulailah dengan yang paling mudah. Wa nansahuhu aidan yathbita ahdi hifdhihi kama amara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan kami menasihatkan kepadanya juga untuk menjaga dari apa yang telah dihafal sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'ana falladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu wa ashaddu taghallutan min al-ibli fi 'uquliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Al-Qur'an ini demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Al-Quran itu lebih cepat, hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya. Dibandingkan onta dari tambatannya, dari ikatannya. Lebih cepat hilangnya hafalan yang dihafal. Dibandingkan onta, tak kala diikat, ya dia dilepas bisa dicuri atau ya karena kurang ikatnya, tapi cepat hilangnya itu tak kala ya hafalan tanpa dijaga. Dijaganya dengan apa? Dengan nanti akan disebutkan mengulang-ulang. Wa nansahu aidan ayahtamma bimakana hafadhahu aktsara min ihtimamihi bikasratil hifdzi li'anna al-inayata bil mawjudi aula min al-inayati bil mafqudi. Dan kami nasihatkan juga kepadanya untuk perhatian dengan apa yang dia telah hafal dengan perhatian yang besar, dibandingkan dia perhatiannya dengan memperbanyak hafalan. Dibandingkan perhatiannya untuk menambah. Jadi harus perhatiannya lebih besar di saat menjaga apa yang telah dihafal. Dibandingkan perhatiannya dia untuk nambah. Nah, karena menjaga suatu yang ada itu lebih utama dibandingkan menjaga yang belum ada. Nah, ya bukan berarti ya tidak nambah-nambah lah. Ya, bukan. Ya, minimal sedikit nambahnya. Sedikit. Baik. Ini nasihat dari beliau rahimahullah. Yang seperti ini ditanyakan dari perkara yang seperti penting untuk karena nah, kita ahlu sunnah. Nah, ciri khas seorang ahlus sunnah dikenal dengan ya belajar untuk menghafal baik Al-Quran, Al-Hadis. Ini ahlus sunnah. 6. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqti bihadal qadar. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fiik.